Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi't. Amma ba'd. Taib, afwan, kemarin terputus masalah koneksi. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad al-Abdul Latif rahimahullah. Sudah disebutkan dawabit yang kedua dari Dawabit at-Tadlis. Yang pertama, bahwa ada sebagian mudallis yang jika walaupun dia meriwayatkan dengan an'anah, maka riwayatnya tetap diterima kalau dia berasal dari jalur seorang nuqad, seorang naqid al-muhaqqiq seperti Syu'bah ibn Hajjaj rahimahullahu taala. Di mana ini sudah menjadi kaidah di kalangan para ulama, ucapan Syu'bah ibn Hajjaj, kata beliau, "Kufitukum tadlisa salasah." Aku jamin kepada kalian bahwa tadlis tiga orang ini aman, yaitu Al-A'masy, Abu Ishaq As-Sabai, dan Qatadah. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah riwayat Al-Laits bin Sa'ad dari Abi Zubair. Abi Zubair ini Muhammad ibn Muslim Al-Makki, sudah berlalu, dari Jabir ibn Abdullah. Ya, Abu Zubair ini termasuk mudallis. Muhammad ibn Muslim Al-Makki ini termasuk mudallis. Nah, namun dalam Imam Muslim rahimahullah banyak meriwayatkan hadis Jabir ibn Abdullah, ya, hadis-hadisnya Abu Zubair dari Jabir ibn Abdullah, namun semuanya dari jalurnya Al-Laits ibn Sa'ad. Ya. Mengapa riwayat Al-Laits ibn Sa'ad punya keistimewaan dari Abu Zubair? Kata beliau, fa inna Al-Laitha lam yasma' min Abi Zubair illa masmu'ahu min Jabir. Nah, ini. Karena Al-Laits ibn Sa'ad sudah menjamin atau memastikan bahwa semua riwayat-riwayat yang dia dengar dari Abu Zubair, dari Jabir, itu masmu'atnya dia. Yani betul-betul hadis yang dia dengarkan dari Jabir. Artinya, seandainya selain dari Al-Laits ibn Sa'ad yang meriwayatkan dari Abu Zubair, maka an'anahnya Abu Zubair bermasalah. Ya, seandainya selain Al-Laits yang meriwayatkan dari Abu Zubair dan Abu Zubair pakai an'anah, maka riwayatnya bermasalah. Namun, an'anahnya Abu Zubair menjadi aman ketika yang meriwayatkan dari dia adalah Al-Laits ibn Sa'ad. Faqad qala Sa'id ibn Abi Maryam rahimahullahu ta'ala, haddatsana Al-Laitsu qala annahu qala ji'tu Abu Zubair fadafa'a li kitabain fas'altuhu asami'ta hadza kullahu min Jabir qala la fihi ma sami'tu wa fihi ma lam asma'. Kata Sa'id bin Abi Maryam bahwa Al-Laits ibn Sa'ad menceritakan kepada kami, dia berkata, ya, Al-Laits berkata, saya pernah mendatangi Abu Zubair, lantas dia memperlihatkan kepadaku, menyerahkan kepadaku dua buku, semua berisi hadis-hadisnya dia, hadis-hadisnya Abu Zubair. Maka kata Al-Laits, saya bertanya kepada Abu Zubair ini, apakah semua hadis yang terdapat dalam dua buku ini kamu dengar semuanya, dari masmu'at kamu semuanya? Katanya, lah, di dalamnya ada hadis yang saya dengar, dan di dalamnya juga ada hadis yang saya tidak dengar. Tolong diaktifkan videonya ya, kalau koneksinya kuat. Qala fa'alim li ala ma sami'ta minhu, fa'alama li ala hadhal ladhi indi. Kata Al-Laits bin Sa'ad, kalau begitu, beritahukan kepadaku, sampaikan kepadaku, hadis-hadis dari kedua buku ini yang hanya kamu dengar secara langsung. Ya, maka dia pun mengabarkan kepada saya hadis-hadisnya dia yang sekarang saya miliki. Jadi semua hadis-hadis Abu Zubair, ya, yang ada di tangannya Al-Laits bin Sa'ad, semuanya dari masmu'atnya dia. Contoh yang ketiga, salisan, ini pengecualiannya, ini masih dari dhabit yang kedua, yakni ada beberapa mudallisin yang walaupun dia pakai an'anah, maka an'anahnya fi hukmil ittisal. Nah, contoh yang ketiga, salisan, anna Yahya al-Qattan la yarwi an Zuhair ibn Muawiyah an Abi Ishaq an Abi Ishaq As-Sabi'i illa ma kana an sama'i Abi Ishaq min syuyukhi. Iya. Berikutnya Yahya Al-Qattan itu tidak meriwayatkan dari Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishaq As-Sabi'i kecuali dari masmu'atnya Abu Ishaq dari para gurunya. Ini berkenaan dengan Abu Ishaq As-Sabi'i telah berlalu. 6. Abu Ishaq As-Sabi'i termasuk mudallis. Namun kalau yang meriwayatkan dari dia Zuhair bin Muawiyah dan yang meriwayatkan dari Zuhair bin Muawiyah adalah Yahya Al-Qattan, maka ini aman. Anak-anaknya Abu Ishaq As-Sabi'i aman. Qala al-Ismaili rahimahullah. Atayib, labas. Tidak masalah. Di sana enggak pakai IndiHome ya? Hair, labas. Kata Ismaili, Al-Qattan la yarda an ya'khudha an Zuhair ma laysa bisama'in li Abi Ishaq. Kata beliau Al-Qattan, yakni Yahya Al-Qattan, dia tidak ridho, tidak mau mengambil hari riwayat dari Zuhair kalau bukan dari masmu'atnya Abu Ishaq As-Sabi'i. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar wa ka'annahu 'arafa dhalika bil istiqra'i min sani'il Qattani aw at-tasrih min qawlihi. Dari mana Ismaili Al-Ismaili mengetahui hal ini? Kata Ibnu Hajar, kelihatannya Ismaili menetapkan hal ini dari istiqra'nya dia, penelusuran dia terhadap amaliyahnya Al-Qattan, amalnya Al-Qattan. Ataukah mungkin ada nasnya Al-Qattan di yang dia miliki. 6. At-tasrih min qawlihi. Ya, dia ada ucapan dari Al-Qattan yang tegas menunjukkan hal tersebut. Baik, selanjutnya riwayat Yahya Al-Qattan an Sufyan Ats-Tsauri ma'a qillati tadlis Sufyan. 6. Riwayat Yahya Al-Qattan dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan sudah disebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri termasuk dari tabaqat kedua. Ya, tabaqat kedua itu atau martabat kedua ini asalnya hadis mereka aman, ya. Yani ini tidak terbatas pada Yahya Al-Qattan saja, ya. Siapa saja yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri kemudian Sufyan melakukan apa meriwayatkan dengan an-ana, ya, pada dasarnya riwayatnya diterima. Ya, karena Sufyan termasuk dari mudallisin di martabah yang kedua, artinya apa? Hadis-hadis yang asalnya aman sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Baik, berikutnya keadaan yang kedua. Jadi dobit yang pertama dobit yang kedua adalah terkadang riwayat mudallis walaupun dia pakai an-ana tetap bisa diterima. Pada dua keadaan, kan begitu? Pada dua keadaan. Keadaan yang pertama sudah disebutkan. Keadaan yang pertama yaitu kalau lewat jalurnya sebagian ulama nuqat al-muhaqqiqin seperti Syu'bah, Yahya Al-Qattan, Al-Lais bin Sa'ad dan seterusnya. Ya. Sekarang keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua di mana an-ana mudallis tetap diterima walaupun pakai an-ana. Kata beliau, "Ba, idza kanat tilka riwayatu amman aktsara al-mudallisu min ar-riwayati anhu." Yang kedua adalah anak-anaknya mudallis tetap diterima kalau riwayatnya berasal dari guru yang mudallis itu banyak meriwayatkan darinya. Yani seorang mudallis, ya, seorang mudallis itu pasti punya guru, kan begitu? Pasti punya guru yang dia mulazama dengannya. Punya guru yang dia lama menetap mengambil riwayat darinya. Sehingga dia banyak meriwayatkan hadis darinya. Nah, kata beliau, kalau si mudallis ini meriwayatkan dari orang yang sudah masyhur, dia sering meriwayatkan darinya, lantas pada satu ketika dia pakai an-ana, maka ini diterima, kata beliau. Contohnya, wa min dzalika ma dzakara Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah fi tarjamatil A'masy. Al-A'masy mudallis. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, wa huwa yudallisu wa rubbama dallasa 'an dha'ifin wa la yudra bihi. Al-A'masy ini Sulaiman bin Mihran rahimahullah, beliau seorang mudallis. Beliau melakukan tadlis dan terkadang dia melakukan tadlis dari du'afa. Jarang. Makanya dia masuk dalam martabah yang ketiga. Adapun orang yang banyak melakukan tadlis, ya, riwayatnya dari du'afa wal matrukin, maka ini di tabaqat yang martabah yang keempat sebagaimana telah berlalu. Kata beliau, Terkadang dia mentadlis dari dhaif wala yudrabihi dan tidak diketahui. Famata qala haddatsana fala kalam. Maka kapan Al-A'masy mengatakan haddatsana, maka selesai masalah. Ini tidak perlu dipermasalahkan. Diterima, dihukumi muttasil. Wa mata qala an tafarraqa ilaihi lihtimalut tadlis. Dan kapan Al-A'masy menggunakan kataan, maka ya ada ihtimal tadlis di dalamnya. Ada kemungkinan dia melakukan tadlis. Illa kecuali fi syuyukhin lahu aktsaru anhum. Kecuali pada guru-guru yang dia memang banyak meriwayatkan darinya, ka Ibrahim, yakni An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, wa Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah, ya, wa Abi Salih As-Samman, Abi Salih ayah dari Suhail, Suhail bin Abi Salih. Abu Salih ini Zakwan namanya, As-Samman. Ini lakopnya, apa ya lakopnya. Fa inna riwayatahu an hadza sinfi mahmulatun 'ala al-ittishal. Karena riwayatnya Mas dari ketiga orang ini dan guru-guru lain yang Al-A'masy aksara al-akhdhu al-akhdha anhu, dia banyak mengambil darinya, maka dihukumi apa? Mahmulatun 'ala al-ittishal. Nah. Jelas ya, kata beliau, maka Al-A'masy ini kalau dia pakai haddatsana wala kalam. Kalau dia pakai an, maka tatarraqa fihi ihtimalut tadlis. Illa kecuali kalau dia meriwayatkan dari guru-guru yang dia memang sudah masyhur, banyak mengambil riwayat dari guru-guru itu, seperti Ibrahim An-Nakhai, kemudian apa Abu Wa'il Syaqiq ibn Salama dan Abu Saleh Zakwan As-Samman. Baik. Ini selesai dhabit yang kedua. Summa qala rahimahullah salisan, dhabit yang ketiga. Dan ini merupakan dhabit yang terakhir. Kata beliau, yura'a fi ma warada min ahaditsil mudallisin fi ahadits sahihaini bi sighatil an'anati ihtimalatil atiyah. Nah, kalau ada yang bertanya, mengapa dalam sahihain ada riwayat mudallis dan pakai an'anah? Ya, yeah. Mengapa dalam riwayat as-sahihain ditemukan riwayat mudallis dan dia pakai an'anah? Nah, ini jawabannya. Dan ini termasuk poin yang penting ya. Poin yang penting ya terhadap pertanyaan-pertanyaan ya. Sudah berulang beberapa kali ya di buku-buku apa? Di Nuzha, di Ikhtisar Ulumil Hadis, pertanyaan-pertanyaan seputar sahihain. Mengapa dalam sahihain ada perawi yang dhaif ya? Mengapa dalam sahihain ada apa? Riwayat mudallis dan pakaian? Mengapa dalam sahihain ada riwayat mubtadi? Mengapa macam-macam? Dan semua dijawab oleh para ulama bahwa semua hal tersebut tidak ada yang melanggar dalam aturan. Ya. Selalu atau para ulama selalu apa menyertakan atau menyebutkan selalu taujih dan pembelaan terhadap sahibus sahihain, sahibus sahihain terhadap mengapa mereka meriwayatkan dari jalur rawi yang dhaif. Ya, ada perawi dhaif, perawi ini, rawi-rawi yang bermasalah kok ada dalam Bukhari Muslim. Maka telah dijawab oleh para ulama sebagaimana sudah berlalu, ya, penjelasannya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang kadang muncul. Mengapa dalam sahihain ditemukan riwayat dari rawi-rawi mudallisin dan dia pakai an di situ? Bukankah mudallis kalau pakai an ditolak? Mengapa dalam ada dalam Bukhari Muslim? Kata beliau, yura'a fi ma warada min ahaditsil mudallisin fi ahadits sahihaini bi sighatil an'anah al-ihtimalatul atiyah. Hendaknya diperhatikan beberapa kemungkinan di bawah ini berkenaan dengan hadis-hadis mudallis yang terdapat dalam sahihain di mana dia menggunakan sigo an'anah. Jadi ini jawabannya. Yang pertama, alif wa wuruduha bi sharihatun. Wuruduha sharihatun bis sama'i fi mawdhi'in akhar min as-sahihi nafsihi aw fi as-sahihi al-akhar aw fi ahadi dawawin as-sunnati al-ukhra min as-sunani wal masanidi wal ma'ajimi wal ajza' wa ghairiha. Iya. Jawaban yang pertama bahwa memang di mungkin di dalam sahihain ya didatangkan dalam bentuk tadlis ya apa didatangkan dalam bentuk an'ana, namun sebenarnya itu muttasil. Mengapa? Karena warid dari jalan yang lain. Warid dalam jalan lain di mana si mudallis ini mentasrih bisama di tempat yang lain. Di mana? Minas sahihi nafsihi, imma di dalam sahih itu sendiri. Dan ini dalam sahih Bukhari itu ma'ruf. Iya. Ma'ruf dari amalan Imam Bukhari, kadang beliau mengulang satu hadis pada 7 tempat. Mengulang satu hadis dalam 5 tempat. Di antara faedah mengulangi apa pengulangan Al-Bukhari terhadap jalan-jalan riwayat salah satunya ini. Terkadang di satu tempat beliau menggunakan apa? Beliau dari jalur mudallis pakai an. Namun hadis ini dengan sanad ini akan diulang di tempat yang lain, di mana di situ sudah digunakan sigah tasrih bisama. Ya. Jadi ini menuntut, siapapun yang membaca Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari menuntut dia untuk jam'u turuq, mengumpulkan jalan-jalan. Setidaknya jalan-jalan hadis itu dalam sahih dulu, Sahih Bukhari dulu. 6. Au fi sahih al-akhir. Ataukah misalnya an-ana dalam Sahih Bukhari ditemu apa bersambung dengan sigah tasrih di Sahih Muslim. Atau demikian pula sebaliknya. Ma'ruf dari amaliyahnya, tarikahnya Imam Muslim dalam membawakan hadis, beliau mengumpulkan satu hadis dengan semua jalan-jalannya di satu tempat. Dan jarang-jarang apa tidak banyak pengulangan yang dilakukan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi tidak banyak beliau melakukan apa satu hadis diulang di beberapa tempat, ya. Tidak banyak. Kebanyakannya amal beliau adalah menyebutkan satu hadis beserta semua jalan-jalannya di satu tempat. Nah, ini juga bisa apa mudah kita dapati dalam Sahih Muslim. Kadang di atas beliau bawakan dengan an-ana, di bawahnya dibawakan jalan-jalan pendukung, di salah satunya ada tasrih bisama dalam Sahih Muslim. Ataukah tasrih bisamanya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Intinya mereka berdua sudah istiab jalan-jalannya dan tahu ini asal, ini muttasil. Ya. Kata beliau, kemungkinan yang lain, apakah terdapat dalam Sahih itu sendiri atau terdapat dalam Sahih yang lain, ya, yakni Bukhari atau Muslim, au fi ahadi dawawini sunnatil ukhra, atau misalnya muttasilnya atau sigah at-tasri bisama'nya oleh si mudallis enggak ada dalam Bukhari, enggak ada dalam Muslim, tapi ditemukan dalam misalnya At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, atau ditemukan dalam Sunan Abi Daud, ya, ataukah ditemukan dalam Al-Masanid, dalam Musnad Ahmad dan selainnya, wal ma'ajim wal ajza wa ghairiha. Intinya adalah bahwa kalau didapati seorang mudallis atau dalam sahihain ada seorang mudallis dan dia pakai an-ana di situ, maka itu mahmulun ala ittisal. Kenapa? Karena sebenarnya itu muttasil. Dengan bukti adanya tasrih bisama tapi di tempat yang lain, imma dalam kitab itu sendiri atau di kitab sahih, iya, Bukhari atau Muslim atau di kitab-kitab lain. Alasan yang kedua ataupun jawaban yang kedua, kaunur rawi mudallis min ahli martabatain. Iya, mungkin dia mudallis. Oke. Dan dia pakai anana, iya. Tapi tetap diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan tidak ada tasrih bisama di jalan lain. Tidak ada. Maka mungkin si mudallis itu dari berada di dua martabah yang pertama. Dari lima martabah yang disebutkan oleh Al-Alai dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Ula awisaniya mimarati bil mudallisin. Yani al-Ula yang tadlisnya nadirun jidda. Martabatu saniya yang tadlisnya qalil. Enggak banyak. Tidak apa? Tidak banyak. Ini dua martabah aman tadlisnya. Hukum asal an-anahnya ada muttasil sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Seperti kemarin Sufyan siapa? As-Sauri dan misalnya Imam Malik rahimahullahu taala. Bahkan ada yang memasukkan Al-Bukhari rahimahullah di tabaqah yang pertama, di martabah yang pertama. Baik. Jim kaunur riwayati min tariqi ba'dinn nuqadil muhaqqiqin sama'al mu'anina mu'al-mu'anini afwan al-mu'anina laha. Ini tadi. Ya, mungkin oke, tidak ada di jalan lain tasrih bisamanya dan dia bukan juga dari dua martabah yang pertama, dia di martabah yang ketiga. Namun hadisnya dalam sahihain itu berasal dari jalur sebagian nuqat yang sudah disebutkan di dhabit yang kedua tadi. Seperti yang saya katakan tadi, dalam Sahih Muslim sangat banyak sekali riwayatnya Abu Zubair dari Jabir pakai an-ana. Tapi dalam Sahih Muslim semuanya dari jalurnya Al-Lais bin Sa'ad. Al-Lais bin Sa'ad sehingga aman. Ya, aman tadlisnya siapa? Abu Zubair. Baik, demikian pula dalam Sahih Bukhari ada tadlis dari A'mash, Abu Ishaq ataukah siapa? Qatadah, tapi dari jalurnya Syu'bah. Aman. Dal kaunu riwayatil mudallis an ahadi syuyukhihi alladhi aktsara minal akhdhi anhu. Ini tadi, dhabit yang kedua tapi dhabit yang ketiga, afwan. Dhabit yang ketiga. Enggak, dhabit yang kedua, poin yang kedua. Yani dia mudallis, dia pakai anana dan bukan dari jalur muhaqqiqin, tapi guru-gurunya dalam sanad itu guru-guru yang dia banyak meriwayatkan darinya. Misalnya tadi ya, Qatadah dari Ibrahim. Al-Amash dari Ibrahim maksud saya. Ma'ruf, banyak meriwayatkan darinya. Ya. 6. Ha urudu riwayatil mudallis makrunatan bi riwayati ghairihi au uruduha fil mutaba'at wasyawahid. Nah, ini ya, kalaupun ada dalam sahihain, dia mudallis pakai ana-ana dan 4 poin sebelumnya, iya, 4 poin sebelumnya tidak ada, tidak ada tasrib sama ada jalan lain, iya, bukan termasuk mudallis martabat 1 dan 2, bukan dari jalur muhakkik, an-naqid, bukan dari guru yang dia aksara al-akhza anhu, ya, namun sehingga dia doaif, namun dibawakan makrunah, yakni sebagai mutaba'ah, syawahid al-mutaba'at, sehingga bisa diterima. Waw ihtimalu itlaqi syaikhaini ala tariqi sharihatin bisama lakinnahuma qad adala anhuma ikhtisaran aw likawniha laysat ala syartihima fa innahuma qad intaqaya sahihahuma min mi'atil ulufi minal ahadith. 6. Kemungkinan yang terakhir adalah kemungkinan apa Al-Bukhari dan Muslim mengetahui jalan lain bahwa ini musarrahun bisama ini. Ini hadis ya, ini hadis sudah jelas anahnya di sini sudah jelas ada tasrib bisama di jalan lain. Ya. Tapi mengapa Al-Bukhari atau Muslim tidak membawakan jalan lain itu saja? Kenapa dia pakai yang anah ini tetap? Kata beliau, lakinnahuma qad adala anha ikhtisaran. Bisa jadi karena jalur yang lain itu lebih nazil, lebih panjang, sehingga beliau ingin mengikhtisar, yakni mengambil sanad yang lebih tinggi, sanad yang lebih ali. Yakni di sanad yang mudallis pakai anana, sanadnya lebih ali. Sementara sanad di mana si mudallis yusarrihu bisama itu apa? Lebih nazil. Maka beliau karena beliau tahu ini tadlisnya sudah aman tapi di jalan jalur yang lebih nazil, maka beliau bawakan yang lebih ali walaupun anana. Kenapa? Ya intinya sudah beliau pegang kuncinya. Walaupun yang ditampilkan ke orang ya yang mu'anana. Hadis yang mu'anan. Tapi dia sudah tahu bahwa anak-anaknya di sini aman, kenapa? Ada jalur lain. Namun kenapa bukan jalur lain itu yang dikeluarkan? Ya, imma ikhtisaron, ingin meringkas Al-Bukhari. Yakni kemungkinan lebih nazil sanadnya. Nah, dan ini biasa beliau lakukan rahimahullahu taala. Seperti Imam Muslim rahimahullahu taala juga kadang meriwayatkan dari siapa? Suwaid ibn Sa'id Al-Khurasani, kalau salah, yang didhaifkan oleh sebagian ulama, seperti Yahya bin Ma'in mendhaifkannya. Cuman di antara jawabannya kata para ulama, beliau punya jalan lain hadis ini dari jalur yang sahih, cuman lebih apa? Lebih nazil. Ini lebih ali, maka beliau bawakan ini walaupun ada rawi yang dikritik. Tapi kenapa? Karena asal hadisnya sudah sahih, cuman lewat jalur yang nazil. Dan ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa pada dasarnya para imam memandang masalah ini bahwa ketika mereka menyampaikan, mereka semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk hanya menyampaikan jalan yang ali, ya, yang ali. Ya. Kalaupun misalnya ada kritikan-kritikan pada sanad yang ali tersebut, selama dia tahu bahwa ini asal hadisnya sahih, sanadnya sahih ada, tapi lewat jalur yang nazil, maka mereka tampilkan yang ali tersebut. Ya, bukan karena mungkoti atau apa ya, tapi hanya ada rawi yang mungkin bermasalah, ya. Namun mutasil sanadnya ditampilkan. Kenapa? Karena asal jalannya, ya, asal sanadnya, asal matannya sahih, tapi dilewat jalur yang nazil. Dia sudah punya itu, tapi yang ditampilkan yang ali. Jelas ya? Ini makna ikhtisaran. Auli kauniha laisat ala syartihima. Atau misalnya jalan yang lain itu, di mana si mudallis yusarrihu bisama, tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ada jalan lainnya yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, tapi di situ anak-anaknya mudallisnya pakai anak-anak. Maka tidak masalah, itu yang ditampilkan. Walaupun mudallisnya pakai anak-anak, tapi setidaknya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Sementara yang tadi yang yusarrihu bisama sudah jelas yusarrihu bisama sehingga anak-anaknya di sini aman ya. Anak-anaknya di sini aman. Yang sana pakai hadasana tapi tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Iya. Kata beliau, fa innahuma qad intaqaya sahihahuma min mi'atil ulufi minal ahadis. Karena keduanya telah mengintikok, memilih hadis-hadis mana yang akan dimasukkan dalam sahih keduanya, itu dari ratusan ribu hadis. Dari ratusan ribu hadis, beliau pilih, ya, berapa ribu di antaranya yang sahih, misalnya. Ya. Atau berapa puluh ribu, misalnya ada berapa ribu yang sahih. Dari ribuan yang sahih ini dipilih lagi untuk masuk dalam Bukhari atau masuk dalam Muslim. Nah, sehingga sudah diintiqa oleh siapa keduanya. Baik, ini beberapa jawaban mengapa ada hadis-hadis mudallis yang pakai an-ana dalam as-sahihain. Taib, qala rahimahullahu, qala al-musannifu rahimahullahu fil hamish, ya, pada hamish rakam arba'ah, qala al-hafidh ibn Hajar, wa fi as'ilatil imam taqiyiddin subki rahimahullahu lil-hafidh abil hajjaj al-mizzi, wa sa'altuhu amma waqa'a fis sahihaini min hadithil mudallisi mu'an'anan. Hal naqulu innahuma tala'a 'ala ittisaliha. Ya, ini berkenaan dengan jawaban yang terakhir ya. Ya. Jawaban yang keenam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, disebutkan dalam tanya jawabnya As-Subki kepada Al-Mizzi, di mana As-Subki bertanya kepada Al-Mizzi. Ya, menanyakan tentang adanya dalam hadis dalam sahihain hadis-hadis mudallis yang dalam keadaan mu'an'an. Ya, kata Subki, apakah kita boleh mengatakan, menyebutkan alasan, ya, mengapa ada hadis semacam ini dalam sahihain? Kita bisa jadikan alasan bahwa keduanya sudah tahu, yakni sudah mendapati jalurnya di mana si mudallis ini yusarihu bisama. Cuman di sini yang beliau tampilkan yang mu'an'an. Apakah boleh kita katakan seperti itu? Faqala, yakni Al-Mizzi, maka Al-Mizzi menjawab, kada yaquluna wa ma fihi illa tahsinu dhanni bihima. Ya. Kata beliau, demikianlah para ulama menyatakannya. Yani, iya, itu bisa dikatakan seperti itu. Itu ucapan para ulama. Dan itu tidak lain dikarenakan husnuzon kepada Bukhari dan Muslim. Wa illa fa fihi ma ahaditsu man ahaditsu nam. Min riwayatil mudallisin ma tujadu min ghairi tilka tariq allati fis sahih. Ya, dikarenakan pada Bukhari dan Muslim ada hadis-hadis dari riwayat mudallis yang tidak ditemukan atau yang ditemukan di jalan lain yang sahih, allati fis sahih. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, qultu wa laysatil ahaditsu allati fis sahihain bil an'ana 'anil mudallisin kulluha fil ihtijaj, fa yuhmalu kalamuhum huna 'ala ma kana minha fil ihtijaj faqat. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, tidak semua hadis-hadis mudallis yang pakai an-ana dalam sahihain semuanya bisa dipakai berhujjah, enggak semua. Iya, maka ucapan para ulama di sini, yakni kemungkinan mereka berdua ini ittala'a 'ala tisalihima, itu diarahkan kepada hadis-hadis yang dipakai berhujjah oleh Bukhari dan Muslim. Amma ma kana fil mutaba'at fa yahtamilu an yakuna hasalat tasamuhu fi takhrijiha ka ghairiha. Wa kadzalika al mudallisuna alladhina kharraja haditsahum fi sahihaini laisu fi martabatin wahida fi dhalik bal hum ala maratib. Ini jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, sesuai dengan apa yang sudah disimpulkan oleh Syekh di atas berupa 6 poin ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, adapun yang sifatnya mutaba'at, maka ada kemungkinan beliau tasamuh dalam meriwayatkannya, sebagaimana tasamuh Bukhari kadang meriwayatkan hadis-hadis dari jalur perawi yang dhaif. Kenapa? Beliau sudah intiqa' hadisnya atau dijadikan sebagai mutaba'at. Demikian pula di sini, beliau tasamuh meriwayatkan riwayat mudallis yang pakai an-ana, mengapa? Beliau sudah tahu ada jalan lain misalnya, ataukah bermasalah tapi makruna, atau dia musyawahid dan mutabaat sehingga beliau tasamuh meriwayatkannya, atau ini jalannya lebih ali, ada jalan yang sahih tapi nazil sehingga beliau tasamuh mengeluarkan yang an-ana ini, tapi karena dia ali. Jelas ya? Demikian pula al-mudallisun yang diri, jawaban yang lain bahwa mudallisun yang diriwayatkan hadisnya oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, itu juga tidak satu tingkatan. Ya, ada juga mudallis yang beliau riwayatkan, tapi dia dari tabaqat pertama dan kedua. Sebagaimana jawaban Syekh disebut di atas. Ya, Allahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, ini selesai tiga dawabit yang berkenaan dengan at-tadlis. Berikutnya, qala rahimahullah, ahammul kutubi fi ma'rifati maratibil mudallisin. Kitab paling penting, ya, kitab terpenting yang butuh dibaca, dibuka dalam untuk mengetahui tingkatan-tingkatan mudallis. Dan sekali lagi, ini perkara yang daruri diketahui oleh setiap orang yang berbicara, yang akan berbicara atau membahas, atau ketika menemukan sanad ada seorang mudallis di dalamnya. Kitab yang pertama, awalan ta'rifu ahli taqdisi bi maratibil mausufi nabi taqdis lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Iya. I'tabar al-Hafidh ibn Hajar taqsim al-ala'i li maratibil mudallisina fi kitabihi asasan li tasnifihim. Ya, ini seperti kita katakan tadi ya, bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadikan pembagian al-alai sebagai dasar pembagian dia juga terhadap maratib al-mudallisin. Ya, di mana sudah disebutkan sebelumnya ya. Ya, di dhobit yang pertama penulis menukil 5 maratibut tadlis versinya al-alai, ya. Versinya al-alai dalam kitabnya Jami'ut Tahsil fi Ahkamil Marasil. Dijadikan hal ini sebagai landasan bagi Ibnu Hajar untuk apa namanya? Membagi juga mudallisin sama seperti al-alai dibagi menjadi 5. Farattaba hadzal juz'a 'ala dzalika haitsu yadhkuru fi kulli martabatin asma'a ashabiha. Di mana maka Ibnu Hajar juga membagi mudallisin ya menjadi seperti pembagiannya al-alai, lantas beliau menyebutkan nama-nama mudallisin di setiap martabah. Wa qad balagha majmu'uhum 52 wa 100 rawin mudallis. Iya. Sampai 152 mudallis tersebut dalam kitabnya Ibnu Hajar ini. Baik. Summa qala rahimahullahu taala, lakin qad ikhtalafa ijtihaduhu fi adadim min ulaikal mudallisin fi kitabihi an-nukat ala kitab Ibnu Salah wa huwa mutaakhirun fit ta'lifi an kitabihi ta'rifi ahli taqdis. Iya. Namun kata beliau yang butuh dicatat berkenaan dengan ta'rif ahli taqdis ini bahwa belakangan terjadi perubahan ijtihad dari Ibnu Hajar ya dalam penyebutan nama-nama mudallisin yang beliau sebutkan. Di mana perubahannya terjadi? Di An-Nukat ala Kitab Ibnu Salah. Di mana secara zaman An-Nukat ini mutaakhir lebih belakangan ditulis dibandingkan ta'rif ahli taqdis. Yani beliau mengisyaratkan bahwa ini apa yang beliau sebutkan ketika terjadi perbedaan dalam penentuan perawi, dia di martabat mana? Ya, terjadi perbedaan antara ta'rif ahli taqdis dengan An-Nukat, maka didahulukan An-Nukat. Kenapa dia mutaakhir? Yani seakan-akan ini memasuk apa yang telah berlalu. Yani beliau berubah ijtihadnya. Misalnya dzalik, contohnya annahu dzakara Sulaiman ibn Mihran al-A'mash fil martabati tsaniyah min kitabihi ta'rif ahli taqdis wa dzakarahu fil martabati tsalitsah fi kitabihi an-nukat ala kitab Ibnu Sina. Ini contoh. Contohnya Al-A'mash. Al-A'mash di ta'rif ahli taqdis beliau sebutkan di martabat kedua. Berarti apa konsekuensinya? Konsekuensinya asal an-anahnya Al-A'mash aman karena di martabat kedua. Tapi di nukat Ibnu Salah beliau menyebutkan Al-A'mash di martabat ketiga. Yakni yang tadlisnya bermasalah sampai dia yusarrihu bis sama. Afwan, an-anahnya bermasalah sampai dia yusarrihu bis sama. Dan yang diamalkan oleh para ulama jelas di yang nukat karena ini lebih belakangan. Ya, berarti ada perubahan ijtihad. Nah, maka berkenaan dengan versinya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya penting untuk membandingkan nama-nama perawi yang terdapat dalam ta'rif ahli taqdis dengan apa yang terdapat dalam An-Nukat. Walaupun tentunya yang terdapat dalam An-Nukat tidak mungkin sepanjang sebanyak beliau sebutkan dalam ta'rif ahli taqdis. Karena An-Nukat kan bukan kitab yang khusus berbicara mengenai mudallisin, beda dengan ta'rif ahli taqdis. Di situ jumlah yang beliau sebutkan lebih banyak dibandingkan dalam An-Nukat. Iya, cuman kalau ditemukan misalnya perbedaan antara ta'rif ahli taqdis dengan An-Nukat dalam masalah penempatan rawi mudallis di martabat keberapa dia ada khilaf, maka yang dijadikan itibar ada al-mu'tabar adalah yang terdapat dalam An-Nukat. 6. Kemudian kitab yang kedua, qala rahimahullah ittihafu dawir rusukhi bimar rumiya bitadlisi minasyuyukh. Iya, ittihaf dawir rusukhi Zawir Rusukh biman rumiya bitadlisi minasyuyukh li Syekh Hamad ibn Muhammad Al-Ansari rahimahullahu taala. Minal mu'asirin tentunya. Nah. Wa huwa marattabun 'ala al-hurufi 'ala al-huruf. Ya, nama-nama perawinya diurutkan berdasarkan tertib alfabetis. Alif sampai ya. Wa jami'un lima fi salasi rasail min asma'il mudallisin lil Hafidz Ibnu Hajar wa Burhanuddin al-Halabi was-Suyuti rahimahullah. Iya, di mana kitab ini menghimpun nama-nama mudallisin yang terdapat dalam 3 kitab. Yang pertama asma' mudallisinnya Ibnu Hajar, Burhanuddin al-Halabi dan as-Suyuti. Wa qad balagha 'adaduhum ladaihi 100 wa qad balagha 'adaduhum ladaihi mi'a wahida wasittina rawin mudallis. Dan jumlah perawi yang tersebut dalam kitabnya Syekh Hammad Al-Ansari ini ada 160 rawi mudallis. Ya, 161 rawi mudallis. Baik. Qala Syekh rahimahullah fil Hamish menyebutkan tentang khilaf yang terdapat dalam An-Nukat dan Ta'rif Ahli Taqdis. Kita bacakan dulu. Qala ikhtilafu ijtihadil Hafiz Ibn Hajar huna in kana bainal martabataini salisa war rabi'ah falaysa bimahalli ishkal li'anna tasriha bis sama'i syartun ala rajih fis salisa wa bil ittifaqi fir rabi'ah. Kata beliau, kalau terjadi ikhtilaf dalam ijtihadnya Ibn Hajar antara kitab Ta'rif dengan An-Nukat, namun khilafnya itu hanya dalam masalah penempatan, apakah dia di martabat salisa atau rabi'ah, maka ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena al-martabat salisa wa rabi'ah hukumnya sama. Sama-sama dipersyaratkan tasribis sama. Walaupun di martabat salisa alal asah alal rajih, sementara di martabat rabi'ah bittifak. Bittifak dipersyaratkan tasrib. Wa inna ma yaqa'u al-ishkal 'inda al-ikhtilaf 'inda ikhtilafi ijtihadi fi baina as-saniyah wa as-salisah. Naam, sahih. Ya. Karena sudah kita sebutkan ya bahwa lima maratib ini, dua maratib yang pertama mahmul al-tisal. Ya. Kemudian martabat 3 dan keempat ini apa namanya? Mardud hatta yusarrihu bis-sama. Dan yang kelima dhaif, kan begitu. Nah, kalau ikhilafnya antara dua buku ini, antara martabat satu dengan dua, ini tidak ada masalah. Di An-Nukat ditaruh di, misalnya Sufyan al-Thawri misalnya. Sufyan al-Thawri misalnya di An-Nukat ditaruh di, apa, di Ta'rif Ahli Taqdis, disebutkan di tabaqah kedua. Tapi di An-Nukat misalnya disebutkan di martabat pertama. Ya, tidak ada masalah. Ini tidak perlu dipermasalahkan. La ishkal. Atau seperti disebutkan di sini. Ada perawi di Ta'rif disebutkan apa? Di martabat ketiga, namun di Nukat ditaruh di martabat keempat. Ini juga tidak ada masalah. Kenapa? Hukumnya sama. Nah, yang bermasalah itu kalau di Ta'rif disebutkan di martabat kedua, sementara di Nukat disebutkan di martabat ketiga, atau sebaliknya. Karena ini hukumnya berbeda. Ini yang bermasalah. Li'anna saniya tuhmalu mu'an'ana mu'an'anatuha alal itisal wa amma salisa fayushtaratu fiha tasrihu bisama alal qawli rajih. Ya, dikarenakan yang kedua, an-anahnya asalnya apa? Asalnya mutasil, asalnya masmu. Ya, sampai ada qarina sebaliknya. Sementara an-anah pada yang martabah yang ketiga ini ditolak sampai dia yusarihu bersama. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik. Ini selesai naqat yang pertama pada ta'an, bentuk yang pertama dari ta'an yang tidak kembali, tidak berhubungan dengan adalah dam dobat ghaliban. Yang pertama sudah disebutkan tadlis. Yang kedua adalah kasratul irsal. Dan sudah kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan at-tadlis di sini adalah kasratul tadlis. Terlalu banyak mentadlis. Qala rahimahullahu ta'ala al-wajhus sani. Yani ta'an yang kedua yang secara umum tidak berpulang kepada adalah dan tidak pula berpulang kepada abdabat. Kata beliau, kasratul irsal. Ya, kasratul irsal. Wal irsal naw'an huma al-irsalu al-zahiru al-jali wal irsalu al-khufi. Ya. Apa bedanya irsalu al-zahir sama irsalu al-khufi? Ya. Kata beliau, adapun irsalu al-zahir, fa'awwaluhuma yu'rafu bi'adamil mu'asarati bainar rawiyain. Adapun irsal yang zahir itu bisa diketahui dengan bahwa dua perawi ini, guru dan murid dalam sanad itu tidak satu masa. Si guru sudah meninggal dan si murid dalam sanad maksudnya ya. Si fulan sudah meninggal sementara rawi yang meriwayatkan darinya belum lahir. Atau sudah lahir tapi masih bayi misalnya. Ya, atau sudah lahir tapi belum rihlah. Ini namanya adamul muasarah. Ya, kalau seperti ini adamul muasarah namanya munqati. Namanya apa? Munqati. Irsalul zahir ya munqati. Inqita. Ya. Sementara as-sani irsalul khafi adalah was-sani yu'rafu bi'adami liqa bainahuma ma'a tahaqquqil mu'asarah. Sementara irsalul khafi adalah antara si A dengan si B yang meriwayatkan dalam sanad ini sudah dipastikan keduanya mu'asarah. Artinya apa? Si fulan masih hidup, sementara si orang yang meriwayatkan darinya sudah besar. Dan mereka kotanya berdekatan atau mungkin berjauhan, tapi jarak seperti itu, dua kota ini sudah masyhur lah penuntut ilmu pulang balik di masa itu. Sehingga apa? Tahakkuk al-mu'asarah dan yumkin al-liqa. Imkan al-liqa. Tapi, dipastikan dia ada muliqa. Maka ini masuk dalam kategori irsalul khafi. Jadi, mursalul khafi, ya, mursalul khafi adalah riwayatul rawi, ya, amman asarahu, ya, amman asarahu walam yalqahu. Ini definisi irsalul khafi, yang membedakannya dengan mudallis. Kalau mudallis kemarin, riwayatul rawi, amman sami'a minhu, ma laysa minhu, muhiman sama'ahu minhu. Mudallis adalah riwayat seorang perawi dari guru yang dia pernah mendengar darinya, tapi hadis yang sekarang dia tidak mendengar darinya, namun dia mengesankan bahwa dia mendengar darinya. Itu mudallis. Sementara mursalul khafi adalah riwayatul rawi amman asarahu ma walam yalqahu. Ya, riwayatul rawi amman asarahu walam yalqahu atau walam yasma minhu. Riwayat seorang perawi dari guru ada dari rawi yang dia semasa dengannya tapi dia tidak pernah berjumpa dengannya. Tidak pernah sama hadis darinya. Namun dia satu masa. Ini irsal al-khafi. Nah, Allahu taala alam bisawab ini sebagai pengantar berkenaan dengan al-wajhu tsani katsratul irsal. Nah, insyaallah taala selanjutnya berkenaan dengan ahkam lain yang berkenaan dengan al-irsal. Nah, والله تعالى أعلم بالصواب نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.